Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Qala al-muallifu Shaykhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi kitab at-tauhid babu du'ai ila syahadati an la ilaha illallah wa qawlillahi ta'ala qala syarih al-syeikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bazin rahimahullahu ta'ala At-ta'liq ay babu wujubi fadilati ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah li'annaha ukhtuha fa muradul mu'allifi ad-da'watu ila at-tauhid wa ila ittiba'ir rasul wa hadha wajibun 'ala al-ulama'i wa fardun 'alayhim وهذا أخذه المؤلف من الكتاب والسنة كقوله أدعو إلى سبيل ربك قل هذه سبيلي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فالواجب أن يدعو العلماء إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك معه وإلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به وترك مخالفته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد طيب pemirsa TV Al-Muzanni yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjumpaan kita, kajian kita rutin Kitab Tauhid di setiap malam Selasa ba'da maghrib. Kita saat ini sudah sampai pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab mendakwahkan kalimat syahadah. Ini adalah tartib yang cemerlang yang telah dilakukan oleh al-muallif al-imam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah pada bab-bab sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengenalkan kepada kita apa itu Tauhid, kemudian beliau rahimahullah ta'ala memberikan juga keutamaan Tauhid, dan di bab sebelumnya beliau memperkenalkan kepada kita juga apa itu kesyirikan dan bahaya kesyirikan, sehingga beliau membuat bab agar kita takut terhadap kesyirikan. Dan di sini beliau membawakan bab berikutnya, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Tabarakallahu fikum. Karena umat ini umat dakwah. Tidak cukup umat ini hanya mencukupkan diri dengan bertauhid, tidak berbuat syirik, selesai. Tidak demikian. Karena Allah tidak utus lagi nabi dan rasul setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah harus tetap berjalan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap berjalan. Dan ini merupakan sebuah keniscayaan bagi umat ini. Siapa yang ingin ditinggikan derajatnya, maka dia harus melanjutkan tugas para nabi. Dan tugas yang paling mulia ialah tugasnya para nabi. Maka profesi yang paling mulia dari umat ini ialah tatkala mereka mengambil alih tugas para nabi semampu dia. Dan ini juga menjadi syarat bagi siapa saja yang tidak ingin merugi. Karena Allah tegaskan wal asr, innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dan Allah kecualikan, illal ladina amanu wa aminus salihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali yang beriman, beramal soleh, dan yang saling berwasiat di amar ma'ruf nahi mungkar. Hai barakallahu fikum. Maka ini adalah bab yang sangat penting untuk dipahami. Ya, tentunya berdakwahnya itu dengan sebagaimana yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Di atas ilmu, di atas basirah, dengan hikmah, dengan cara yang benar. Cara yang benar dan niat yang benar. Karena ada juga orang yang niat caranya benar tapi niatnya salah. Niatnya bukan mengajak orang-orang kepada agama Allah, tetapi mengajak orang-orang kepada diri dia, kepada kelompoknya, afiliasinya, ormasnya. Sehingga terjadilah hizbiyah. Al-wala wal-bara dibangun di atas afiliasi, kelompok, ormas, diri dia, dan seterusnya. Ada juga orang yang sudah niatnya benar, caranya salah. Akhirnya dia dakwah pakai lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Ya, berdakwah memakai cara-cara yang tidak pernah disetujui oleh syariat dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau memberikan ta'liq komentar terkait judul bab ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ay babu wujubi fadilati du'a. Ya, yaitu bab wajibnya ya fadilati du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Yaitu wajibnya mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wajibnya mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Li'annaha ukhtuha. Karena kalimat syahadat yang setelahnya wa anna Muhammad Rasulullah itu adalah ya bagaikan saudara bagi kalimat yang pertama, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Tidak sah keislaman seseorang kalau dia hanya mengucap la ilaha illallah. Dia mesti mengucap la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Dia persaksikan dengan lisannya, ya, dia benarkan dalam kalbunya, dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari dari segala macam konsekuensi dua kalimat syahadat tersebut. Famuradul muallif rahimahullah ta'ala, maka yang diinginkan oleh Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari pemberian judul bab ini atau dari bab ini secara keseluruhan ialah ad-da'watu ila tauhidi wa ila ittiba'ir rasul, yaitu mendakwahkan kepada tauhid. Orang-orang diajak agar bertauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik, dan mengikuti Rasul. Wa hadza wajibun 'alal ulama wa fardun 'alaihim. Inilah kewajiban bagi para ulama yang diwajibkan bagi mereka. Bagi siapa saja yang berilmu akan keutamaan kalimat ini. Ya. Dan juga jangan dipahami ini hanya untuk ulama saja. Kalau di kampung kita, di tempat kita, tidak ada yang mendakwahkan hakikat dua kalimat syahadat ini dan masyarakat tersebut terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak memahami hakikat la ilaha illallah, terjerumus ke dalam kebid'ahan karena tidak memahami hakikat Muhammad Rasulullah, tidak memahami konsekuensi dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, maka kita yang tahu, walaupun kita bukan ulama, maka kita memberitahukan kepada mereka. Ya, memberitahukan kepada mereka sebatas itu aja. Adapun yang lainnya dari perincian hukum-hukum Islam yang tidak kita pahami, kita tidak berbicara di situ. Kita hanya memberitahukan kepada mereka apa yang kita ketahui, tidak lebih dari itu. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi yang menyampaikan kecuali kita. Tabarakallahu fikum. Ya, ini harus dipahami. Ya, dan karena yang pertama kali diwajibkan bagi hamba ialah dua kalimat syahadat, maka terbantahlah orang-orang yang menganggap bahwasanya yang pertama kali diwajibkan bagi hamba adalah an-nadhar, untuk mengkaji siapa pencipta ini, meneliti, mengamati siapa pencipta ini. Siapa mereka yang berpendapat dengan demikian? Tidak lain ialah para mubtadi, ahli bid'ah dari kalangan ahlul kalam. Apakah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Yang mereka menyatakan yang pertama kali diwajibkan bagi hamba adalah an-nazar. Padahal para ulama menyatakan, ya, at-tauhid huwa awwalu wajibin al-mukallaf. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi para mukallaf, bukan nazar, bukan mengamati. Saya barakallahu fikum. Wa hadha akhadahu al-muallif min al-kitab wa sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala beliau menyematkan judul bab ini dan beliau membawakan ayat-ayat hadis-hadis akan keutamaan, kewajiban mendakwahkan manusia kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beliau tidak mengambil itu dari kantong beliau sendiri, pikiran beliau sendiri, tidak. Tetapi beliau ya mengambil kesimpulan itu karena beliau mengambilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Semisal firman Allah Ta'ala, udu ila sabili rabbika, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu. Atau firman Allah, kul hadihi sabili adu ilallah, ala basirah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada agama Allah. Di atas basirah, di atas ilmu. Ya. Dan juga Allah berfirman, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling ya, baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dan juga dalam hadis-hadis yang lain yang Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam banyak hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Atau hadis yang lainnya, ya, man dalla ala hudan, ya, man dalla ala hudan kana lahu minal ajri mislu ujurihim ujuri man tabi'ahum. Layan kusudah dikamin ujurihim syai'ah. Dan seterusnya dari berbagai dalil-dalil akan keutamaan pensyariat dan pensyariatan mendakwahkan. Fal wajibu ayyadu wal ulama'u ila tauhidillah wal ikhlas lahu wa tarkil isyraki ma'ahum. Maka yang wajib ialah para ulama, orang-orang yang mengetahui itu, mendakwahkan, mengajak umat kepada tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan, yaitu beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selain Allah. Wal iman bir rasul wa tasdiqihi. Dan juga yang wajib bagi para ulama, orang-orang berilmu, ialah mendakwahkan manusia, mendakwahkan masyarakat kepada keimanan, untuk mengimani rasul, mengimani bahwasanya rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Di mana kaum Nasrani Yahudi mendustakan hal tersebut. Ya. Wa tasdiqihi, dan membenarkan beliau. Ya, membenarkan beliau, mengamalkan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Wa tibaa ma jaa bihi wa tarki mukhalafatih. Mengikuti apa yang beliau bawa dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihi perintah beliau. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz terkait ya bab ini. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-khitabu للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أي قل هذه طريقتي ومحجتي التي أنا عليها من توحيد الله والإخلاص له وإيتاء الزكاة وغيرها وهذا هو سبيل الله وصراطه المستقيم وهو الإسلام والهدى والإيمان أدعو إلى الله لا إلى ملك أو حظ أو مال أو شأن من شؤون الدنيا بل إلى توحيد الله واتباع شرعه على بصيرة على علم وهدى ومن اتبعني أي أتباعي كذلك يدعون على بصيرة فأتباعه هم أهل البصائر والعلماء الذين يدعون ودعوتهم على بصيرة ومن لم يدعو إلى سبيل الله من العلماء فليس من أتباعه على الحقيقة فأتباعه لا يسكتون ولا يدعون على جهالة كما قال تعالى Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah ay bil ilmi wa hadhihi hiya wazifatul anbiya'i kullihim wal ulama'i was salihin wa hadha huwa al wajib ala man 'indahu 'ilmun wa yad'u fi kulli makanin fil masjidi wa ghairihi wa yasbiru. Ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili yadu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyriki. Katakanlah wahai Nabi, ini khitab, ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi, kata para ulama mufassirin, diantaranya ialah al-imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, hadihi ad-da'wah allati adu ilaiha. Katakanlah inilah dakwah yang aku mengajak kepadanya. Mendakwahkan Islam, mendakwahkan kalimat syahadat. Wa tariqah allati ana alaiha. Dan inilah metode dakwah yang aku berada di atasnya. Ya. Berada di atasnya. Ya. Minad du'a ila tauhidillah wal ikhlas lahu. Itu berupa mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunal aliha wal ausan, bukan kepada tuhan-tuhan yang palsu, pada berhala-berhala. Hadhihi sabili tariqati da'wati, inilah jalanku, dakwahku. Metodeku demikian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengumandangkan, mengumumkan kepada masyarakat, kepada manusia tentang manhaj, tentang metode hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Inilah jalanku adu ilallah. Mengajak kepada manusia, mengajak manusia kepada agama Allah. La ilaha dzin, bukan kepada bagian untuk mendapatkan sesuatu dari bagian-bagian dunia. Bukan kepada mengajak kepada kepemimpinan agar Nabi diangkat menjadi pemimpin. Ya. Bukan kepada hizbiyah, diajak kepada organisasi, kepada ormas, kepada afiliasi, kepada loyalitas, kepada person tertentu, kepada media dakwah tertentu. Tidak demikian. Ya. Hai barakallahu fikum. Syekh bin Baz menjelaskan di sini. Ya. Hai. Au sya' au malin, tidak mengajak kepada harta. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kepada harta. Agar orang-orang memberikan amplop, memberikan donasi yang banyak, memberikan hadiah. Min syu'unid dunia, dari berbagai perkara dunia, bal ila tauhidillah wa ittiba' syar'ihi. Namun beliau hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti syariatnya. Ala basiratin, di atas basirah. Ala ilmin wahudan, di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Ya, di atas petunjuk. Di atas basirah. Ini penting, dakwah di atas basirah. Karena kalau tidak di atas basirah, maka yang terjadi ialah kekacauan. Dakwah, yang diinginkan dari dakwah bukan hasil, namun yang diinginkan dari dakwah, niat dari dakwah tersebut dan caranya. Niatnya ikhlas, mengajak manusia murni kepada Allah, kepada agama Allah, bukan kepada hizbiyah, kepada afiliasi, fanatik kelompok, ormas, kepada fanatik tokoh, tidak. Ya, caranya juga benar. Di atas basirah, di atas ilmu, ya, di atas petunjuk. Syekh Al-Utsaimin sering menyatakan demikian ini mengenai basirah. Basirah itu ialah tiga hal bagi seorang juru dakwah. Yang pertama, dia mesti mengetahui ilmu, berilmu apa yang dia dakwahkan. Kalau dia berdakwah dengan mengambil jalan sebagai pengajar Al-Quran bagi anak-anak, maka dia harus berilmu tentang Al-Quran. Walaupun sebatas untuk anak-anak. Kalau dia mendakwahkan bahasa Arab, mengajak manusia berdakwah lewat metode mengajar bahasa Arab, maka dia harus berilmu tentang buku bahasa Arab yang diajarkan, dan seterusnya. Kalau dia mengajak manusia kepada tauhid, dia harus tahu apa itu hakikat tauhid, lawan dari tauhid, rukun dan syarat tauhid, konsekuensi dari tauhid. Ya. Nah, dia harus tahu itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dia harus mengetahui tata cara berdakwah. Ayakuna aliman bi kaifiyati dakwah. Dia harus tahu tata cara dakwah. Apa perkara yang mesti dimulai dalam dakwah? Apakah bab fikih dulu atau bab akidah dulu? Dia harus tahu tata cara dakwah. Dia harus mengerti. Mendakwahkan anak kecil berbeda dengan mendakwahkan orang dewasa. Mendakwahkan orang desa beda mendakwahkan dengan orang kota. Ya. Yang ketiga, dia tahu ayakuna aliman bihalil mad'u. Dia mengetahui kondisi orang yang didakwahkan. Ini basiroh, kata Syekh Utsaimin. Tiga hal basiroh tadi. Dia berilmu tentang apa yang didakwahkan. Yang kedua, dia mengetahui bagaimana tata cara berdakwah. Yang ketiga, dia ya, mengetahui kondisi yang didakwahkan, orang yang akan dia dakwahkan. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian ana wa manittaba'ani, itulah jalanku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ya. Yang beriman kepadaku, yang membenarkan aku. Taibarakallahu fikum. Kata Syekh bin Bas, ai atba'i, yaitu para pengikutku, umat Nabi yang beriman pada beliau. Kadzalika yad'una 'ala basiratin. Demikian pula mereka berdakwah di atas basirah. Ya, mereka juga berdakwah di atas basirah. Nah, ini penting sekali. Ya, barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak berdakwah kepada Allah, berarti dia belum betul-betul merealisasikan menjadi pengikut Nabi. Ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Di antaranya ialah oleh Syekh Shalih Fauzan. Di kitab beliau, Iyanatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, Syekh Shalih Fauzan menyatakan, fadalla ala anna man lam yad'u ila Allah lam yuhaqqiq ittiba'ar rasul. Maka ayat ini menunjukkan siapa yang belum berdakwah, maka berarti dia belum betul-betul merealisasikan ittiba' kepada rasul. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di ayat ini ketika Allah perintahkan, ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Tentunya dalam dakwah itu harus diketahui medan dakwah luas. Dakwah tidak harus di atas mimbar, di meja kajian. Dakwah itu luas. Ya, dakwah itu luas medannya. Kalau kita mampunya, hanya mampunya mengajak orang sholat, ya kita ajak orang sholat. Kita tahu sholat itu wajib, kita ajak mereka sholat, ayo Pak, sudah adzan, mari ke masjid, sholat itu wajib. Sebatas kita tahu sholat itu wajib, kita ajak orang. Teman kita di kantor, di pabrik, teman di lingkungan, kita ajak mereka, sudah azan, ayo Pak ke masjid. Kita tahu sholat itu wajib. Disyariatkan bagi laki-laki berjamaah. Kita ajak mereka. Kalau kita punya anggota keluarga belum berhijab, kita tahu, walaupun kita tidak hafal ayatnya tentang ayat hijab. Kita enggak hafal tuh ayatnya. Ya ayuhan nabi kuli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kita enggak hafal ayat itu, cuman kita tahu hijab itu wajib. Kita beritahukan, informasikan kepada anggota keluarga kita yang wanita muslimah belum berhijab. Kita katakan hijab itu wajib, pakai jilbab mbak, pakai jilbab kakak, ya hijab itu wajib. Nah, jangan kita diem saja. Tapi barakallahu fikum, jadi jangan dipikir dakwah itu hanya di podium, di meja kajian. Di podium, di meja kajian, bagi yang telah mampu memenuhi syarat untuk menyampaikan ilmu di atas podium, di atas meja kajian. Kalau dia mendakwahkan nahwu sorob di meja kajian, dia mengetahui seluk-beluk nahwu sorob. Sesuai tingkatan dia, kalau dia dasar ya, dia cukup mengetahui bab dasar. Dia mengetahui menengah ya, sampaikan menengah. Ya, tapi barakallahu fikum. Begitu banyak di pedalaman, para duat, da'i-da'i, yang mengislamkan banyak manusia. Namun ternyata mereka itu tidak bisa baca kitab gundul, tidak bisa ya membaca Al-Quran dengan baik. Cukup mereka tahu berwajibnya bertauhid pada Allah. Selesai. Yang mereka dakwakan itu saja. Udah. Adapun nanti mengenai diajarkan hukum-hukum Islam, taharah, sholat, dan seterusnya, diserahkan kepada yang mengetahui. Bersinergi. Jangan dibatasi dakwah itu khusus para asatidah. Iya, itu kalau di mimbar, di meja kajian, benar, betul seperti itu. Tapi kalau kita di lapangan ngobrol sharing sama teman, itu enggak mesti, enggak harus kita datangkan ustaz untuk sharing. Nanti takut teman kita, loh kok dibawa ustaz ente ke sini? Hah? Jadi risih teman kita. Tapi barakallahu fikum. Ya, maka siapa yang tidak berdakwah kata Syekh Shalih Fauzan, itu berarti dia belum betul-betul merealisasikan sebagai pengikut Rasul. Kata Syekh bin Baz di sini, fa atba'uhum ahlul basairi wal ulama. Maka pengikut Nabi yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, mereka lah ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau berdasarkan definisi Syekh Al-Utsaimin tadi, kalau mereka dakwah di atas basirah, yang di atas tiga syarat tadi. Wal ulama, orang-orang yang berilmu, alladzina yad'una, yang mereka berdakwah. Wa da'watuhum ala basiratin. Dan dakwah mereka pun di atas basirah. Wa man lam yad'u ila sabilillah minal ulama, falaysa min atbaihi alal haqiqah. Maka ulama, orang yang mengetahui, namun dia tidak mendakwahkan manusia, mengajak manusia kepada Allah, berarti dia bukan bagian dari pengikut Nabi secara hakiki. Fa'atbahu, maka pengikut Nabi la yaskutun, mereka tidak diam. Melihat kemungkaran, melihat hak Allah tidak ditunaikan berupa tauhid. Nabi itu gusar, Nabi itu resah tatkala terjadi kesyirikan. Ketika ada pohon besar yang diibadahi, Nabi resah, galau, gundah. Nabi bertanya, meminta kepada sahabat, siapa yang ingin menenangkan diriku, ada pohon di sana yang disembah. Para sahabat berebut. Mereka akhirnya yang membunuh jin, ya, penunggu di pohon tersebut. Maka la yaskutun, kata Syekh. Umat Nabi, pengikut Nabi tidak diam. Melihat orang-orang di sekitar dia yang tidak sholat, diresah. Orang yang tidak sholat itu, berdasarkan pendapat mazhab Imam Ahmad, dia murtad keluar dari Islam. Secara ta'in, bukan mutlak-mutlak lagi. Tidak disolati kalau mati. Di dunia kalau masih hidup, tidak diucapkan salam duluan pada dia. Ya, dan seterusnya dari konsekuensi kemurtadan. Dalam mazhab Syafi'i yang tidak memurtadkan sekalipun, ada juga pendapat yang memurtadkan dalam mazhab Syafi'i. Namun jumhur Syafi'i ya, yang muktamad tidak memurtadkan, itu pun tetap mewajibkan orang yang tidak sholat dibunuh, dihukum mati. Intinya orang yang tidak sholat itu perkara besar, karena status keislamannya diperselisihkan. Diperselisihkan. Maka orang yang tidak sholat itu perkara besar. Kejahatan yang paling besar setelah kejahatan berbuat syirik. Yang kata para ulama diantara Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, orang yang tidak sholat itu lebih jahat daripada penzina, daripada pemakan riba. Maka orang yang tidak sholat di sekitar kita, kita jangan hanya diam. Kata Syekh bin Baz, layas kutu, jangan diam dia. Harus tergerak. Ya. Kalaupun kita tidak pede, tidak berani, ya pura-pura saja. Kalau ada azan, ya bertanya kepada mereka, sudah azan belum mas? Kayaknya udah deh. Oh ya, sama-sama ke masjid yuk. Kalau kita tidak kenal dia, masjid di mana ya mas? Di situ. Ayo sama-sama ke masjid yuk. Jangan diam. Ya. Wala yad'una ala jahannatin, dan umat ya. Dan bukanlah umat Nabi yang ya, yang dia berdakwah, tetapi dakwahnya itu di atas kebodohan. Itu bukan atba' Rasul secara hakiki. Dia malah mendakwakan orang di atas kebodohan. Kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu ya dengan hikmah. Ai bil ilmi, dengan ilmu. Hikmah itu tidak harus diterjemahkan dengan lemah lembut. Tetapi tepat. Kalau kondisi di situ menuntut harus tegas, ya tegas. Kalau kondisi di situ disampaikan dengan ya lembut, ya lembut. Nah, itulah hikmah. Jangan dipahami hikmah itu lembut. Khutbah Jumat lembut, enggak hikmah. Jamaahnya tertidur, malah enggak dengerin apa itu isi khutbah. Padahal khutbah Jumat itu adalah ya sarana terbesar untuk menyampaikan kepada masyarakat, di mana masyarakat mau enggak mau dengerin. Di mana mereka enggak mau hadir di pengajian. Di kantor enggak mau datang, di masjid rumah enggak mau datang. Ada sarana media sosial, internet, televisi, radio, di situ ada ceramah enggak mau dengerin. Di YouTube malah dengerin yang lain, nonton film, nonton cuplikan bola. Ya. Nah, di masjid sholat Jumat mereka mau enggak mau dengerin. Maka sampaikanlah. Dengan lembut malah tidak hikmah. Dengan tegas hikmahnya. Agar mereka tidak tertidur, agar mereka tersadarkan. Taibarakallahu fikum. Ya. Wa hadhihi hiya wazifatul anbiya kullihim wal ulama'i wassalihin. Inilah tugas para nabi semua. Tugas orang-orang yang berilmu, tugas orang-orang saleh. Tidak hanya membatasi diri, mencukupkan diri, cukup dia saja yang baik. Ya. Tidak demikian. Ya, Bani Israel dilaknat dahulu karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan dakwah. Wa hadha huwal wajibu 'ala man 'indahu ilmun. Inilah yang wajib bagi orang yang memiliki ilmu, untuk memberitahukan kepada orang yang lalai. Wa yad'u fi kulli makanin fil masjid wa ghairihi wa yasbiru. Dan dia mendakwahkan orang-orang di setiap tempat. Di jalan, di rumah, di gang, di mana aja, di masjid, ya, dan yang lainnya, dan dia bersabar. Dia cukupkan diri sekedar menjalankan tugas, dan jangan dia meminta hasil, menuntut hasil. Karena namanya hati-hati manusia bukan di tangan dia, namun di tangan Allah. Jangankan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Sehingga Allah katakan, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, yaitu pamannya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بين وبين الله حجاب أخرجاه ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أن رسول الله لما بعث معاذا إلى اليمن قال إلى آخره قال له أي أوصاه إنك تأتي قوما أهل كتاب أي فليسوا جهالا بل عندهم علوم وشبه فنبه ليستعد لهم وليبلغ لهم أمر الله قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله فليكن أول ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Ay, la taltafit ila syubahihim wa ulumihim, bal balighhum at-tauhid wa ila an yuwahhiduhu wa an yakhussuhu bil ibadati duna ghairihi kal uzairi wa isa wa ahbarihim wa ruhbanihim. Ay barakallahu. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, ya, Yaman daerah yang ma'ruf di selatan Saudi Arabia, Nabi mengutus Mu'ad sebagai da'i, sebagai wakil dari Nabi SAW, ya, sebagai qadi, sebagai pengajar di sana, yang mengajak orang-orang di sana kepada Islam. Ya, Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, innaka sesungguhnya engkau wahai Mu'ad, ta'ti qauman min ahlul kitab, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Jadi Mu'ad telah diberikan tanbih, peringatan oleh Nabi bahwasanya mad'u, orang-orang yang akan didakwahi bukan orang sembarangan, tapi mereka telah mengenal Allah, mengenal para nabi. Ya. Maka yang dipersiapkan untuk menjadi juru dakwah itu pun juga bukan sembarangan. Bukan Arab Baduy yang baru masuk Islam. Namun yang diutus ialah ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Falyakun, maka jadikanlah awwala. Kalau kita baca awwala ini ya, berarti dia khobar yakun, nanti isimnya ya syahadatu an la ilaha illallah. Nah kalau kita membacanya awwalu, berarti di isimnya kun, mana khobarnya syahadata. Ini diperkenankan baca dengan dua model i'rab demikian, ya, ini yang diterangkan oleh para ulama. Ya, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Ya. Syahadat la ilaha illallah. Yang pertama kali. Nah, ini juga sekaligus menegaskan bahwa yang pertama kali Allah wajibkan bagi hamba ialah tauhid. Ialah tauhid. Tabarakallahu fikum. Kemudian hadisnya panjang. Dalam riwayat yang lain ila ayyuhidullah, itu ya dakwahkanlah kepada mereka tauhid agar mereka mentauhidkan Allah. Fa in ata'u kalidzalik, kalau mereka mentaati engkau dalam hal tersebut, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Fa in ata'u kalidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, mereka sudah bersyahadat, sudah mau menunaikan salat, fa'alimhum anallahu iftarada 'alaihim shadaqatan, maka ajarkanlah kepada mereka Allah mewajibkan mereka shadaqah, yaitu zakat. Ya. Zakat. Zakat mal yang tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka yang telah mencapai nisab dan haulnya dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal tersebut, maka hati-hatilah engkau dari karaima amwalihim, dari harta mereka yang paling mulia. Jangan di situ. Ana, ya. Yahya, keluar dulu Yahya. Baik. Nah, artinya seorang amilu zakah, tatkala dia mengambil harta zakat muzaki, misalnya zakat ternak, jangan diambil ternaknya yang paling bagus, namun pertengahan. Kecuali dengan kerelaan hatinya. Ya. Wattaqi da'watal madzlum, takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Walaupun orang yang terzalimi adalah orang fasik, selama dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doa tersebut antara doa dia dengan Allah tidak ada penghalangnya, tidak ada hijabnya. Artinya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib barakallahu fikum. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam ya, tatkala beliau menugaskan Mu'ad ke daerah Yaman sebagai dai, sebagai pengajar, sebagai qadi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam menjelaskan kepada Mu'ad tentang kondisi negeri Yaman. Bahwasanya mereka adalah ahlul kitab. Berarti mereka ahlul ilmin wa jadalin. Mereka punya ilmu dan bisa diajak berdiskusi, mendebat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Agar Mu'ad siap untuk mendebat mereka, membantah syubhat mereka mengenai tauhid uluhiyah, ya, mengenai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah mengingatkan kepada Mu'ad yang pertama kali didakwahkan bukan perkara ini, perkara itu, tetapi ialah perkara tauhid. Mengajak mereka kepada akidah yang benar. Karena itulah asas. Kalau mereka sudah mau, baru diajak sholat. Kalau mereka sudah mau lagi, diajak zakat. Tidak sebagaimana yang kita lakukan. Yang dilakukan oleh orang-orang yang saat ini keliru, termasuk diri kita. Ketika kita mendakwahkan kepada orang-orang, kita memulainya dengan, bukan dengan perkara tauhid yang pertama kali. Tetapi kita mulai dengan perkara perselisihan. Keluar selamat dari perselisihan. Perkara ini dan itu. Ini keliru. Tapi barakallahu fikum. Jam berapa adanya sehari? Hah? Apa? 1 menit lagi. Masya Allah. Tapi saya rasa cukup. Nanti syarahnya mengenai hadis Ibn Abbas ini berarti di pekan depan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassayidina Muhammadin. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.